Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Redul Jannah, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu tentang Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam Kitabul Ilmi, yaitu judul yang ketiga, judul besar yang ketiga, yaitu tentang masalah ilmu. Pada kesempatan sore hari ini akan masuk ke bab yang ke-35, hadis ke-101, 102. Artinya dalam bab ini ada dua hadis. Bab yang ke-35. Babun hal yuj'alulin nisa'i yaumun ala hiddatin fil ilmi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Adam. Ini Adam ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah. Itu Syu'bah ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mu'minina fil hadis. Qala hadatsani Ibnu Al-Asbahani. Ini nisbat kepada Al-Asbahan. Dan namanya adalah Abdurrahman Ibnu Abdillahi Al-Kufi. Yaitu Abdurrahman Ibnu Abdillahi Al-Kufi. Qala sami'tu Abu Saleh Dakwan. Namanya adalah Dakwan atau dikenal dengan Zayyad Abu Saleh. Yuhadisu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Malik ibn Sinan. Qalatin nisa'u linnabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaikar rijalu waja'al lana yawman min nafsik bahwa adahunna yawman lakiyahunna fihi bahwa abahunna wa amarahunna famakana fi maqala lahunna ma min kunna imra'ah tuqaddimu salasatun min waladiha ila kana laha hijaban minan nar faqalib faqalat imra'ah wasnain qala wasnatain. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Bashar Bundar. Muhammad ibn Bashar lakabnya dinamakan dengan Bundar, menunjukkan ilmunya luas. Hadatsana Bundar, ini disebutkan lakabnya, nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Ja'far. Jadi kalau Muhammad Ibnu Bashar Bundar, Muhammad Ibnu Ja'far Gundar. Qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah Ibnu Hajjaj an Abdurrahman Ibnu Abdillahi Al-Kufi Al-Asbahani. Qala sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hazim yang dimaksud di sini namanya adalah Salman Al-Asja'i An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu An Murrahman ibn Suhar Ad-Dausi, semoga Allah meridai kepadanya. Qala salasatun lam yablughul hanasa. Tiga anak yang belum dewasa. Yang di sini dimaksudkan lebih khusus ya, tiga anak yang belum dewasa. Bab yang ke-35. Bab apakah bagi orang berilmu menjadikan waktu yang khusus untuk kaum wanita mengajarinya. Jadi bab apakah bagi seorang ulama, seorang yang berilmu, memberikan waktu yang khusus untuk kaum wanita mengajarinya. Jadi apakah termasuk bagian dari sunnah membuat waktu yang khusus untuk belajar, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sini dikisahkan adalah untuk kaum wanita. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya wanita itu berbeda dengan kaum laki-laki dari sisi mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Jadi di sini menunjukkan bahwa umumnya kaum wanita tentunya di bawah kaum laki-laki dari sisi mencari ilmu, dari sisi mengamalkan ilmu, dari sisi mendakwahkan ilmu. Maka Imam Bukhari membuat bab apakah untuk kaum wanita boleh meminta waktu yang khusus kepada orang yang berilmu untuk mengajarinya. Kalau dibalik redaksinya, maka Imam Bukhari untuk menjawab pertanyaan ini membawakan dua hadis, yaitu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat yang kedua dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u, berkata para sahabiah, artinya kaum wanita yang merupakan kaum sahabah di saat itu. Jadi kaum para sahabah, para sahabiah, istri-istri para sahabat ya, kaum wanita di saat itu, mereka berkata kepada Nabi Hasalam, "Ghalabana 'alaika ar-rijalu, telah mengalahkan kami kaum laki-laki mengambil ilmu darimu." Gitu. Jadi mereka mengatakan, "Wahai baginda Rasulullah, telah mengalahkan kepada kami kaum laki-laki mengambil ilmu darimu." Jadi menunjukkan bahwa Nabi Hasalam banyak majelisnya dengan para sahabat dibandingkan dengan kaum sahabiah. Qalat faj'al lana yawman minak minafsik. Coba berikan kepada kami satu hari saja waktu darimu. Jadi kalau kaum wanita meminta agar ada waktu khusus untuk mengajari mereka. Bahwa adahunna yawman lakiyahunna. Maka Nabi SAW menjanjikan mereka untuk menemuinya. Jadi menjanjikan satu hari untuk menemui kaum wanita. Wa abahunna wa amarahunna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka dengan banyak perintah. Artinya ada dalam bentuk anjuran-anjuran perintah, ada bentuk nasihat-nasihat untuk mereka. Fakana fi ma qala lahunna, dan di antara isi nasihat untuk mereka itu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma min kunna imro'ah tu Tuqaddamu salasa min waladiha. Tidak ada di antara kalian seorang wanita yang ditinggal mati, artinya didahului meninggal dunia oleh tiga anaknya. Ilakan alaha hijaban minan nar, kecuali akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Jadi tidaklah seorang wanita ditinggal mati oleh anaknya, yaitu tiga anaknya, kecuali akan menjadi penghalang dia dari neraka. Lalu berkata lagi, bagaimana katanya kalau dua? Maksudnya kalau ditinggal matinya oleh dua orang saja, bukan tiga orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ya demikian juga kalau ditinggal mati oleh dua orang putranya ataupun putrinya. Pada hadis yang kedua, yaitu dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan salasah lam yablugul hinasa, ditinggal mati oleh tiga anak yang belum dewasa, jadi belum kena taklif, belum kena perintah, kecuali akan menjadi penghalang bagi si wanita itu dari api neraka. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab apakah bagi orang yang berilmu boleh menjadikan waktu yang khusus untuk wanita mereka mengambil ilmu. Maka beliau membawakan hadis ini. Nah, kemudian hadis ini berkaitan dengan kaitannya dengan masalah menuntut ilmu. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebelum berkaitan dengan isi makna hadis. Yang pertama, di sini menunjukkan hirsunisa ishabah ala talabil ilmi, kesemangatan istri-istri para sahabat mencari ilmu. Pada diri mereka terdapat apa yang dinamakan dengan gibtoh, atau mungkin dalam bahasa yang mudah hasad, tapi hasadnya untuk ilmu, kecemburuan. Mereka cemburu dengan para sahabat yang seling mendapatkan ilmu dan mendapatkan majlis dari baginda Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan kaum wanita di saat itu juga begitu semangat mencari ilmu, sehingga dalam diri mereka ada bentuk kecemburuan, ada bentuk hasad, tapi hasadnya artinya gibtoh, bukan hasad yang artinya orang yang ingin melenyapkan nikmat di tangan orang lain, tapi ini adalah orang yang ingin menyamai nikmat ada orang lain. Jadi ketika orang melihat saudaranya bisa bersedekah, maka dia berkata, ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan kepadaku nikmat dunia agar aku bisa bersedekah sepertinya. Itu boleh gitu. Atau orang, dan ini udah lewat ya hadisnya, atau orang berkata ketika melihat orang berilmu menyampaikan ilmu, berkahnya ilmu, dia berkata, ya Allah, semoga Engkau anugerahkan kepadaku ilmu agar aku bisa berdakwah sepertinya. Maka yang seperti ini dinamakan gibtoh. Dan para sahabiah ini begitu semangat ingin mendapatkan majlis khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebarang tentu ya bahwa memang kaum wanita itu di bawah kaum laki-laki dari sisi mencari ilmu, dari sisi mengamalkan ilmu, dari sisi mendakwahkan ilmu. Dan pada hadis ini mengisyaratkan poin penting bahwa hukum asal memang ilmu itu didatangi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis ilmu dan para sahabat berdatangan ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa rutin, ada yang tidak bisa rutin, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit mendapatkannya. Sebagaimana nanti akan datang bab setelahnya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya majelis. Abu Hurairah berkata, yang menyebabkan Abu Hurairah ini lebih banyak hadisnya dan lebih banyak riwayat-riwayat hadisnya, Abu Hurairah berkata, aku ini berbeda dengan orang-orang muhajirin, aku ini juga berbeda dengan orang-orang ansor. Dia berkata, orang-orang muhajirin itu lebih banyak asabqah fisuk. Jadi para sahabat muhajir itu lebih banyak jabat tangan di pasar. Maksudnya apa? Sering interaksi dagang gitu ya. Sehingga duduk di majelisnya lebih sedikit itu. Orang-orang ansor, mereka lebih sibuk dengan peternakannya, dengan pertaniannya, dengan sawah-sawahnya, dengan kebun-kebun kurmanya. Kata Abu Hurairah, aku hadir di saat mereka tidak hadir. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum asal memang majelis yang didatangi. Pada bab yang sebelumnya kita udah lewat bab bergantian mencari ilmu, yaitu kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dengan seorang orang Ansor bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal ilmu didatangi. Ilmu apa? Didatangi. Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Sehingga para ulama membuat bab atau juga mereka mengatakan tawqiru ahli ilmi, tawqiru majalisil ilmi, yaitu ada kewajiban kita untuk menghormati majelis-majelis ilmu dan memuliakan majelis-majelis ilmu. Ya dari sisi ya, thalabul ilmu itu datangnya harus suhud gitu. Duduknya harus benar, niatnya harus ikhlas, ya. Itu menunjukkan bahwa majelis ilmu itu dihormati. Tapi dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang berilmu pun harus punya tawadu. Artinya harus punya sifat rendah hati. Bukan rendah diri gitu ya. Rendah hati. Yaitu dari sisi dia juga harus bisa dalam arti memenuhi orang yang meminta ilmu. Ya. Dalam arti kalau satu kaum meminta untuk hadir di tempatnya. Satu kaum meminta hadir di rumahnya, itu hal-hal yang dibolehkan. Dan ini ada sunnahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh kaum wanita untuk membuat majelis buat mereka. Hal ini menunjukkan tidak mengapa kalau orang alim, umpamanya dari satu negeri diundang oleh negeri yang lain, kita mengundang Syekh Ali Hasan Al Halabi, kita mengundang Syekh Abdul Razak, mengundang ulama-ulama besar. Dan tentunya para ulama punya sifat tawadu, tidak mengatakan ya kamu saja yang ke Saudi, enggak gitu. Mereka juga memenuhi permintaan kita. Demikian juga orang alim, orang berilmu mendatangi tempat-tempat, memenuhi permintaan-permintaan kaumnya. Tawaduan ini sebagai bentuk apa? Tawadu. Ya. Dan ini ada sunnahnya, ada uswah hasanah. Artinya ada suri tauladan bagi kita. Terlebih mungkin dari sisi yang lain bahwa orang berilmu pun tidak bisa di masa fitnah hari ini, dalam bahasa ininya dikatakan kekeh petekeh, dia punya prinsip bahwa apa ilmu itu harus didatangi, kemudian dia diam aja di majelisnya, walaupun yang datang mungkin cuma 10 orang, Dia berkata yang penting kan ilmu itu dihormati gitu ya. Walaupun saya punya murid 2 orang enggak mengapa gitu. Karena ilmu harus apa? Didatangi. Ya, tentunya juga tidak benar seperti itu. Kenapa? Karena hati-hati manusia hari ini dan kecintaan orang kepada ilmu itu tidak seperti di zaman masa-masanya Imam Malik. Tidak seperti di masa zamannya Sufyan Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh para ulama hadis yajlisu fi majlisi Malik yani sab'una alfan minal muslimin. Imam Malik mengajarkan kitab Al-Muwatta, kitab hadis, itu dihadiri oleh 70 ribu kaum muslimin di saat itu. Karena kecintaan mereka kepada ilmu besar. Ya, bagaimana Imam Bukhari keliling ke Yaman, ya, ke Mesir, ke Syam, keliling ke Madinah, ke Mekah, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana Imam Muslim melakukan rihlah, bagaimana Jabir Ibn Abdullah mencari ilmu dengan mencari satu hadis berjalan 1 bulan, bagaimana Baqi Ibn Mahlad berjalan dari Andalus menemui Imam Ahmad, ya, berjalan waktu itu mengerungi lautan, mungkin pakai sampan, berjalan kaki dari Spanyol hari ini ke Irak gitu. Itu berjalan. Dan sangat banyak sekali kisah-kisah para ulama di dalam sejarah-sejarahnya. Nah, tetapi juga kita melihat ada sejumlah para sahabat yang juga berkelana menyampaikan ilmu. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kalau dikisahkan Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya ya ada di Spanyol, apa maaf ada di Turki gitu kan. Kemudian Abu Hurairah dikisahkan ya kuburannya di sini, matinya di sana. Itu menunjukkan bahwa para sahabat pun melakukan perjalanan menyampaikan ilmu, bukan hanya mengambil ilmu, tetapi apa mendakwahkan ilmu. Nah. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menunjukkan tidak mengapa bahwa orang yang berilmu itu memenuhi permintaan orang yang meminta nasihat, keluar dari rumahnya, keluar dari tempat majelisnya untuk memberikan manfaat. Ya. Untuk memberikan manfaat. Ya. Seperti mungkin kita khususnya sekarang di Indonesia yang provinsinya ada 34 provinsi yang jazirahnya itu ribuan itu ya, mungkin saya tidak memastikan berapa ribunya, tetapi ribuan apa pulau yang memerlukan juru-juru dakwah ya, seperti alhamdulillah ya, seperti kemarin saya berjalan ke Sumut Sumatera Utara itu 4 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, mendatangi 5 tempat dari tebing tinggi, kemudian ke Rantau Prapat, itu rata-rata jeda-jedanya 4 jam perjalanan, kemudian ke Pematang Siantar, kemudian setelah itu ke Binjai, setelah itu baru ke kotanya perjalanan ya, dan baru pulang tadi malam jam 3 ya, jam 3 malam baru pulang ya, dan alhamdulillah sore ini bisa ngisi. Itu perjalanan dan membutuhkan rijal dakwah ini, masya Allah gitu ya. Di setiap daerah dakwah sunnah ini berkembang dari berbagai kalangan manusia ya, dalam arti memang juga tetap bahwa para dai, para ustad, orang-orang berilmu harus sebagaimana Nabi SAW memenuhi orang yang meminta. Tidak bisa kita katakan apalagi di masa seperti ini. Ya, di masa seperti ini harus mendatangi Papua, harus mendatangi Maluku dan tempat-tempat yang terpencil ya. ya. Dan juga membutuhkan orang-orang yang punya fisik ya. Punya fisik, punya kekuatan, punya pendekatan dan semuanya ya. Dan itu semuanya adalah berkah ya, bahwa ilmu berdakwah kepada Allah Ta'ala. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memenuhi permintaan kaum wanita untuk menasihati mereka dan memberikan ilmu yang khusus bagi mereka. Hal ini juga memang menunjukkan bahwa ada ilmu-ilmu yang khusus untuk kaum wanita. Nasihat-nasihat khusus untuk kaum wanita. Dan Rasulullah SAW dikisahkan dalam beberapa pertemuan. Di sini yang udah lewat ada dua nasihat Rasulullah SAW untuk kaum wanita. Yang udah lewat maksudnya. Yang pertama, Nabi SAW menceritakan bahwa beliau telah melihat neraka. Ini hadisnya kan udah lewat kita bahas. Dan aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Makanya apa gerangan kaum wanita yang menyebabkan mereka menjadi penghuni yang paling banyak? Jadi penghuni neraka paling banyak. Maka dikatakan yakfurna. Mereka kufur. Ditanya lagi, ayakfurna billah? Qalala, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Apa katanya? Yakfurna bil ashir. Mereka kufur kepada nikmat yang datang dari suami. Yaitu apabila ada sesuatu yang membuat kesal dari pihak suaminya, dia berkata dengan kalimat, engkau denganku telah menikah sekian lama, tapi engkau tidak memberikan sesuatu kepadaku. Artinya mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ya. Nah, ini contoh nasihat Nabi Hasalam, yaitu memberikan satu di sini nadir, artinya di sini ancaman, agar timbul rasa khosyah dan khauf kepada Allah dari kaum wanita. Nasihat yang kedua, yang ini berupa bisyarah. Jadi nasihatnya berupa kabar gembira. Ini menunjukkan ya, kalau kita ceramah juga tidak hanya menyebutkan ancaman itu. Karena manusia itu kalau disebutkan ancaman saja nanti takut terus itu kan. Maka isinya bisyarah, di sini kabar gembira. Jadi isinya kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Maka Nabi SAW menyebutkan, wahai kaum wanita, agar dia sabar dan berharap. Tapi bukan bercita-cita, ya Allah matikan anak-anak saya, enggak ya gitu. Bukan itu istimbatnya. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kaum wanita yang secara fitrahnya kaum wanita itu lemah ketika ditimpa musibah. Jadi kaum wanita itu umumnya pasti lemah ketika ditimpa musibah. Terutama ketika berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan jasa yang paling besarnya. Di sini, apa? Apa? Mengandung 9 bulan dengan berat itu. Menyusui, ya. Bangun malam. Ya. Tapi meninggal dunia yang menjadi buah hatinya. Maka sudah barang tentu setiap wanita akan terasa sedih. Ya. Ketika mendapatkan musibah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ya, kepada mereka. Tidaklah seorang wanita ditinggal mati oleh anaknya, baik anak laki-laki atau anak perempuan, dan dia bersabar atas musibah ini kecuali akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Jadi kesabaran dia terhadap musibah yang menimpanya, maka itu akan menjadi penghalang dia dari neraka. Itu apa? Ihtisabul ajri bimawatil aulad, yaitu dia mengharap pahala kepada Allah ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan tiga anak. Kemudian ada wanita mengatakan, bagaimana kalau dua? Ya kalau dua. Juga kalau dua, kata Nabi SAW. Pertanyaannya sekarang, kalau ditinggal mati hanya seorang, apakah juga akan ada pahala ini? Maka jawabannya iya. Karena al-adadu la mafhuma lahu, jumlah ini tidak ada mafhumnya. Karena si wanita itu di waktu itu tidak sampai bertanya kalau satu. Seandainya wanita itu bertanya bagaimana kalau satu, maka Nabi SAW pun akan mengatakan tetap akan ada pahala walaupun apa? Satu. Di walaupun satu. Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dalam hadis ini anak yang belum dewasa. Ya. Jadi anak yang belum dewasa, anak yang belum mendapatkan taklif, anak yang belum mendapatkan perintah. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada si wanita, kepada kaum wanita, adalah berupa bisyarah, berupa kabar gembira. Jadi berupa kabar gembira. Nah, kemudian kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis ini, tidak langsung berkaitan dengan masalah adab mencari ilmu, bagaimana mencari ilmu dan bagaimana mengajarkan ilmu. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari sisi yang lain berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum yang lain. Ya. Yang pertama, pada hadis ini menunjukkan bahwa atfalu al-muslimin fil jannah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak orang muslim, artinya yang mati, yang meninggal dunia sebelum dewasa, maka itu mereka berada di surga. Jadi mereka akan masuk surga. Jadi anak-anak orang muslim yang meninggal dunia sebelum dewasa, maka itu berada di surga mereka. Jadi bapak, maksudnya bapak ini termasuk ibu ya, atau mungkin lebih jelasnya, kedua orang tua bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan, dari baiknya anak. Dan baiknya kedua orang tua juga memberi manfaat kepada anaknya. Jadi begini, anak bisa mengambil manfaat dari bapaknya dan ibunya, dan ibu dan bapak sudah barang tentu juga mengambil manfaat dari anaknya. Itu anak yang mana? Anak yang soleh. Dan ini supaya menjadi motivasi para ibu, para bapak untuk tegar, teguh, sabar, penuh semangat mendidik anak. Yang pertama, yang mudah dulu, bahwa anak mengambil manfaat dari bapak yang soleh. Bagaimana itu? Anak agamanya dinisbatkan kepada bapaknya. Dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu ayu wahidanihi ayu nasironihi ayu majisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang maknanya, yang paling gampang, mana dalam hadis ini dikatakan anak yang bapak dan ibunya muslim, maka dia dihukumi apa? Muslim. Dan dihukumi apa? Muslimah. Kalau dia apa? Perempuan. Jadi tidak ada lagi nanti harus ikrar syahadatain, dia harus ya bersaksi, tidak. Dia muslim. Dia muslimah. Orang tua mengajari kalimat syahadatain, orang tua mengajarkan sholat, itu kewajibannya. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina aman wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Artinya bapak yang baik, bapak yang soleh, bapak yang mukmin, bapak yang bertakwa, bapak yang bertauhid, itu punya pengaruh kepada anak-anaknya. Punya pengaruh kepada anak-anaknya. Maka siapa yang ingin generasinya baik, yang paling pertama harus baik ya kita gitu. Dalam bahasa yang sering disampaikan, tidak ada bayang-bayang yang lurus kecuali kalau kayunya lurus gitu. Tapi ini tidak terlalu panjang saya jelaskan karena bukan makomnya untuk membahas pendidikan di sini. Yang kedua, bahwa seorang bapak, seorang ibu, kedua-dua orang tua itu mengambil manfaat dari kesolehan anaknya. Jadi kedua orang tua mengambil manfaat dari kesolehan anaknya. Ya, saya akan berikan dua contoh besar bagaimana orang tua mengambil manfaat dari anaknya yang soleh. Lihat surah Al-Isra ayat 23. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Walatanharhuma wakullahuma qawlan karima. Ya. Maksudnya sederhana di sini, gambarkan oleh antum. Kalau antum itu pikun, kalau kita ini sampai pikun, kalau kita itu sampai tua berjalan terseok-seok gitu, dari anak yang seperti apa yang akan memperhatikan kita gitu? Jadi yang kalau nanti tua, jangan sampai udah tua masih dagang, udah terseok-seok gitu kan, bawa makanan, dagang. Kadang iba orang yang melihatnya. Kenapa? Karena punya anak 10 tidak pernah memperhatikannya. Na'udzubillah. Dan antum harus ingat sekarangnya, karena ada bahasa siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jadi kita sekarang lihat bagaimana banyak orang tua yang sampai mungkin orang merasa iba ketika melihat berjualan di pinggir-pinggir sampai udah apa bongkok gitu ya, jualan itu. Orang membelinya pun tidak tujuan untuk membeli, tapi kadang-kadang apa merasa iba membelinya gitu. Kenapa? Karena dihukum di dunia ini, karena dia tidak mendidik anaknya sejak awal. Tapi kalau kita ini punya anak yang soleh, bayangkan antum udah umur 60-70, pak udah aja bapak di rumah ikut kajian saja. Punya anak 5, sepakat satu orang 1 juta, 5 juta. Anaknya apa? Semuanya infak untuk orang tuanya. Tenang bu, tenang mah. Pokoknya ibu mah tiap ikut kajian kemana saja. Kalau butuh sopir silakan, butuh mobil dibeliin anak-anaknya, maju. Belum tentu orang anaknya maju bisa seperti itu. Maka lihat di sini bahwa orang tua mengambil manfaat dari anak. Ini masa di dunia sekarang. Masa di dunia sekarang. Kalau masa nanti kita berada di alam kubur dan kita nanti berada di arsatil kiamah dan kita mungkin juga berada di neraka atau di surga, tergantung kita. Tapi kita akan lihat bagaimana anak memberi manfaat, anak yang soleh. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin. Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka terputus amalnya. Terputus semua pahalanya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabatu asyad, ada 7 perkara yang pahalanya akan mengalir kepada seseorang sedangkan dia telah berada di kuburannya. Salah satunya apa? Waladan tarokahu. Yani waladan solihan tarokahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Ini ketika di alam kubur. Ketika nanti yaumul kiamah, kalau kita ditakdirkan ada di surga, tapi surganya mungkin derajat yang tidak begitu istimewa, maka nanti akan dapat manfaat dari anak-anak kita yang mengangkat derajatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Qala ana hadza, qala bistighfari waladika lak. Nabi SAW mengatakan ada benar Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Lalu dia mendapatkan derajat yang tinggi, para ibu. Lalu dia bertanya-tanya, ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat surga ini? Seolah-olah dia berkata, kalau aku ingat dengan amal-amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan surga ini. Maka dijawab, hadza bistighfari walidika lak. Ini adalah hasil istighfar anak-anakmu untukmu. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini begitu agungnya. Dan Nabi SAW mengatakan, man ala salah sabarnatin fa'addabahunna wa zawajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mengurus 3 anak perempuan. Jadi di sini menunjukkan ada keutamaan punya banyak anak perempuan. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia mengajarinya sampai menikahkannya, dan baik kepada mereka, kecuali bagi dia adalah surga. Dalam satu riwayat, kecuali akan menyelamatkan dia dari neraka. Jadi di sini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang bapak dan ibu itu mendapatkan kebaikan dari anaknya. Tapi anak yang mana? Sebab tentu anak yang baik. Anak yang baik. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira khusus untuk kaum wanita. Kenapa? Karena sudah barang tentu para ibu, beban seorang ibu mendidik anak itu, walaupun tugas utama adalah bapak, tapi bebannya tentunya lebih banyak apa? Wanita, dan lebih berat kaum ibu ya. Terutama di masa ini gitu kan, banyak kaum laki-laki atau para suami itu kerja, ada yang kerjanya beda tempat gitu kan, ada yang kerjanya dari pagi ya sebelum subuh udah pergi, anak apa kita datang anak udah apa udah tidur, dan semuanya ini apa berbeda-beda gitu. Maka tugas yang berat adalah kaum ibu, dan dengan itulah Nabi SAW memberikan kabar gembira yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Nah, kemudian sisi yang lain pada hadis ini juga menunjukkan bahwa dimungkinkan seseorang itu ke neraka lalu dapat syafaat dari anaknya. Seseorang bapaknya mungkin muslim, ibunya muslimah, tapi banyak dosa. Siapa yang akan memberi syafaat nanti yaumul qiyamah? Selain para nabi, selain nabi kita Muhammad SAW, selain malaikat, selain orang-orang soleh, maka yang sangat penting adalah anak-anak kita. Memberi syafaat nanti yaumul qiyamah ketika bapaknya berada di mana? Di neraka. Akan diberikan syafaat oleh anak-anak yang soleh. Nah itu hadis yang kita teruskan satu hadis lagi. Bab yang ke-36. Qala babu man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah telah hadatsana Sa'id bin Abi Maryam. Qala akhbarana Nafi Ibnu Umar. Qala hadatsani Ibnu Abi Mulaikah an Aisyata zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani anna Aisyata zaujan Nabi sallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu ila raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uddib qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha faqultu awalaysa yaqulu Allah ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaba yasira qalat innama dhalikal ardu walakin manukisha hisaba yahliku wa fi riwayatin uddib. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, hadis ini hadis yang sangat agung yang wajib kita pahami ya di sini. Bab siapa yang mendengar sesuatu lalu dia belum paham betul, maka dia bertanya kepada gurunya sehingga ia memahaminya. Nah, ini juga adab thalabul ilmi. Bab seseorang yang mendengar sesuatu, mendengar ilmu, mendengar penjelasan, lalu dia belum penuh memahaminya, maka ia menanyakannya sehingga ia memahaminya dengan benar. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, kita potong di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mendengar sesuatu yang ia belum memahaminya. Artinya belum penuh memahaminya. Kecuali beliau itu menanyakannya kembali sehingga dia mengetahuinya dengan penuh. Artinya kalau belum paham, nanya ke guru. Satu ketika, katanya, Nabi Hasan bersabda, siapa yang dihisab berarti diadab. Man husiba uddib. Yang dimaksud di sini adalah Allah bertanya di sini. Lima fa'al takada wa kada. Ditanya nikmat ini dari mana, untuk apa. Ya. Dan seterusnya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, ketika mendengar husiba uddib, bagaimana katanya dengan firman Allah taala, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, oh itu yang dimaksud adalah pembagian tulisan amal. Dan barang siapa yang dimunakosyah, ditanyain gitu. Nikmatnya dari mana, untuk apa? Ditanya satuan amalnya, maka itulah diadab. Berdiamlah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, setelah mendengarkan penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil pelajaran berkaitan dengan masalah ilmu dulu di sini. Sebelum berkaitan dengan tentang masalah hisab nanti. Isinya kita pelajari seperti tadi. Ini relevansinya dengan masalah ilmu. Ya. Di sini dijelaskan tentang adab pencari ilmu dan adab juga guru. Jadi adab pencari ilmu, adab guru. Pada hadis ini menjelaskan boleh murid memotong bagian penjelasan guru untuk menanyakan sesuatu. Jadi tidak termasuk tidak beradab. Kalau orang disebutkan ini, lalu dia takut kalau nanti udah selesai hilang itu apa yang terbetik dalam dia, tidak mengapa dia bertanya. Ya. Tanpa harus si guru itu selesai penjelasannya. Gitu. Ya. Contohnya di sini adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa ketika Nabi SAW mengatakan man husiba uddib. Sedangkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah memahami surah Al-Insyikak ayat 7 ayat 8. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana dengan hadis, dengan ayat ini? Jadi Aisyah memotong gitu. Boleh. Ya. Tidak selamanya bahwa seperti itu dikatakan kurang beradab. Kurang beradab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahasa kasarnya boleh mendebat guru. Artinya di sini boleh seorang murid bermunakosah dengan guru. Boleh seorang murid bermunakosah dengan guru. Kalau berdebat mungkin bahasanya terlalu ekstrim itu bahasanya. Tapi boleh murid mendebat apa? Di sini bermunakosah dengan gurunya. Ketika dia memiliki sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Sehingga ia memahami apa yang dimaksud oleh gurunya ini. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di sini berbicara dengan apa yang dia tahu. Beliau tidak berarti menentang ucapan baginda Rasulullah. Tidak bermaksud untuk menentang, tapi untuk mencari tahu makna. Maka itu tidak mengapa. Artinya boleh-boleh saja seorang murid ya, melakukan seperti ini. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dia pahami dari surah Al-Insyikak itu menunjukkan bahwa kalau orang sudah diberikan dengan tangan kanannya, maka berarti dimudahkan. Lalu bagaimana hisab ini kok azab gitu? Bagaimana hisab ini adalah apa? Azab. Ushiba Uddib. Maka Nabi SAW menjawabnya. Ya. Ini dari sisi murid gitu. Dari sisi apa? Ternyata di dalam majelis ilmu berbeda-beda. Ada orang yang lebih besar malunya untuk melakukan itu, sehingga berdiam aja lah gitu. Tidak ada yang berani untuk menyampaikan. Dia kefakihan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau berkata dengan gemar. Ya. Dan di sini diambil satu kesimpulan oleh Gema Islam, buka mata, tundukkan hati. Tentang materi dan tentang hal. Karena asal dalam perintah itu istislam inqiyad, yaitu patuh, taat, mendengar dan. Bukankah sudah diperintahkan untuk manusia? MGI TV, medianya umat Islam. Hati dengan percikan embun di pagi hari, motivasi diri untuk menjalani hidup lebih baik secara syar'i. Simak acaranya setiap hari Senin dan Kamis bersama Ustaz Muhammad Hasim dalam bahasan Tazkiyatun Nufus. Al-ajru insya Allah. Ditanya, itu lama. Maka barang siapa yang dimunakosa yang ditanya, maka ini berat nanti yaumul qiyamah. Maka dikatakan man husyiba udzib. Bahkan mungkin yang dihisab ini ke neraka. Yang dihisab ini disiksa. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa contoh yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Saya akan berikan dua contoh di sini, ya, tentang hisab nanti yaumal qiyamah. Ya, pertama ada orang yang dihisab dan ditanya dengan semua permasalahan bagi dia, dan dia mendapatkan satu kesulitan. Ya. Jadi mendapatkan satu kesulitan. Nah, dalam hadis dikatakan tentang sebagian orang yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di munaqasyah di Arasatil Qiyamah. Allah bertanya, ayyaful, ay ayyafulan, alam ukrimka, wa usawidka, wa ujawizka, wa usakhir lakal khayla wal ibila. Allah bertanya, bukankah aku telah memuliakanmu dan telah mengangkat derajatmu dan telah menikahkanmu dan telah menjadikan taat, ya, itu kambing-kambing, kerbau-kerbau, sapi-sapi, kuda-kuda, kamu bisa suruh. Fayaqulu bala. Lalu mereka berkata, iya, katanya, saya tahu itu semua. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan ketemu denganku? Maka dia mengatakan, tidak. Maka Allah berkata, engkau telah melupakanku di dunia, dan hari ini aku melupakanmu. Lalu Allah bertanya kepada kelompok yang kedua, wahai pulan, bukankah aku telah memuliakanmu, dan seterusnya yang tadi. Fayaqulu bala. Lalu dia berkata, iya. Apakah engkau juga menyangka engkau akan bertemu denganku? Maka dia berkata, tidak, katanya. Lalu Allah berkata, engkau telah melupakanku di dunia, dan hari ini aku melupakanmu. Lalu ada yang ketiga. Maka ditanya seperti tadi. Lalu dia berkata, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa shalaitu wa sumtu wa shadaqtu ila akhirih. Lalu dia berkata, aku beriman kepadamu dan beriman kepada kitab-kitabmu dan beriman kepada rasul-rasulmu, dan aku salat, aku bersedekah, katanya, aku berpuasa. Lalu dikatakan, inilah. Lalu dikatakan, sekarang kami, kata Allah, akan mengutus bagimu para saksi untukmu. Dan berpikirlah engkau dapat dirimu. Siapa saksi-saksi ini untukku? Maka Allah Ta'ala menjadikan bibir-bibirnya apa? Tertutup dan tidak bisa bicara. Lalu dikatakan kepada pahanya, kepada kakinya, dagingnya, kepada tulangnya, dan semua anggota badannya, dikatakan, berbicaralah apa? Engkau. Dan itu adalah orang-orang yang munafik, yang Allah Ta'ala murka kepadanya, gitu. Jadi man husiba udzib. Jadi yang siapa yang dihisab, maka itu akan diazab. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada orang-orang yang riya nanti yaumul qiyamah. Ya, orang-orang yang riya nanti yaumul qiyamah. Tidaklah kita mengetahui tentang hadis bahwa orang-orang yang riya nanti yaumul qiyamah akan ditanya. Sebagian di antara kita ditanya, ya. Yaitu orang-orang yang dia itu berperang di jalan Allah. Lalu dia berkata, aku berperang di jalan Allah. Maka Allah berkata, kadzabta. Engkau dusta. Tapi engkau hanya untuk dikatakan jari sebagai orang yang apa? Pemberani. Lalu dihadapkan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dia ditanya, untuk apa? Karenamu. Maka Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua agar engkau dikatakan alim. Agar engkau dikatakan alim. Datang lagi yang ketiga. Orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan harta. Untuk apa engkau mengeluarkan harta? Dia mengatakan, ya untukmu. Maka Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan sedekah, berinfak, agar engkau dikatakan orang yang dermawan. Maka dipanggillah malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Maka ini maknanya man husyiba udzib. Jadi yang dimaksud hisab itu yang pertama adalah kita diberi catatan amal. Dan kita tidak ditanya satuannya, tapi kita akan melihat semua amal. Semua amal baik, semua amal jelek Allah Ta'ala tampilkan nanti, yang ditulis oleh para malaikat, kiraman katibin. Lalu Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman ini berkata, aku di dunia rahasiakan. Jadi kalau diantara kita mungkin ada yang melakukan dosa, tapi tidak ada yang tahu kita melakukan dosa, maka Allah apa? Menyembunyikannya di dunia ini sehingga aib kita tidak diketahui. Dan nanti yaumul qiyamah Allah mengampuninya, maka ini berkah. Ini yang dinamakan fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Orang yang diberikan kemudahan, Allah mengampuninya. Tapi kelompok yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, man husyiba udib. Ya. Dan kelompok yang paling mulia adalah kelompok yang masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa apa? Hisab. Nah, tentunya kita akan bahas di bab masalah iman nanti di ujung dari kitab ini, yaitu tentang kitab Tauhid. Dan kita akan bahas hadis ini juga di dalam bab yang berkaitan dengan masalah janaiz, tentang masalah jenazah. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore hari ini. Ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari tiga hadis dari dua bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Khairul jaza untuk ilmu dan materi yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas. Dan bagi para pemirsa MGI TV, pemirsa Wesal TV dan para pendengar Radio Riru Jannah bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Saya akan bacakan satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh kita berhaji dengan meminjam uang kepada bank syariah, tetapi setelah lunas baru waktu berangkat hajinya berangkat Ustaz? Maksudnya bukan pinjam berarti. Apa Ustaz? Maksudnya pada awal kan ada uang muka. Nah, uang mukanya itu minjam dari bank, kemudian untuk menunggu waktu berhajinya cicilannya pun sudah lunas. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang harus kita pahami ada tiga poin di sini dari pertanyaan itu. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi setiap di antara kita tidak perlu takaluf memaksakan diri untuk ingin menunaikan ibadah haji, harus kita memaksakan diri meminjam. Tapi seyogianya bagi kita adalah beramal dengan apa yang kita mampu kita. Sebab kita tidak tahu juga, mungkin kita meninggal dunia sehingga nanti akan menjadi beban gitu bagi orang yang setelahnya gitu. Jadi seyogianya kita apa adanya lah ibadah kepada Allah Ta'ala gitu. Tidak perlu harus meminjam-minjam untuk melakukan ibadah itu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, tidak mengapa kita pinjam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya meminjam untuk menunaikan haji, meminjam untuk menunaikan umroh, meminjam untuk kita umpamanya ingin untuk berkurban dengan syarat tidak memberatkan kita, tidak takaluf, dan kita mungkin secara prediksi ada untuk itu. Jadi ada untuk menyicilnya nanti, ada untuk solusinya nanti. Tidak mengapa insyaallah ya. Sebagai dalil bahwa seseorang itu ada keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu harus seperti itu. Yang ketiga, sudah barang tentu pastikan sistemnya tidak makna ribawi. Artinya pinjamannya itu tidak mengandung indikasi tentang riba gitu. Jadi tidak ada indikasi ribawi gitu. Jadi kalau tabungan umroh atau tabungan haji yang dijadikan sebagai pengganti dulu, kemudian kita nanti ada cicilan untuk pembayarannya, maka pastikanlah bahwa itu tidak mengandung riba. Dan tentunya yang dimaksud tidak mengandung riba juga dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, kita harus perhatikan uang yang mungkin dijadikan jaminan di bank tertentu itu, apakah berinteraksi dengan ribawi atau enggak gitu. Apakah uangnya dipositokan atau seperti apa kita harus tahu. Ya kalau sekarang uang kita disimpan di bank dan didepositokan dan menjadi ribawi, seyogianya kita tidak boleh. Tidak boleh. Dan apabila dalam akadnya mengandung makna ribawi, juga tidak boleh. Jadi seyogianya kita tidak boleh. Tidak boleh. Baik umroh ataupun apa? Haji. Ya. Karena kita tidak boleh melakukan ibadah dengan wasilah yang maksiat. Jadi tidak boleh beribadah dengan wasilah yang maksiat. Wallahu ta'ala alam. Ya, dari Ustaz Syukran, mungkin ada pertanyaan dari jemaah terlebih dahulu. Ya. Bismillah. Apa yang harus ana lakukan jika ibu ana bertengkar dengan orang tuanya? Oh, dengan orang tuanya. Atau dengan bapaknya, dengan suaminya, dengan orang tuanya. Jika ibu ana bertengkar dengan orang tuanya, kakek dan nenek ana, ana sebagai cucunya tidak terima jika kakek dan nenek ana dibentak-bentak oleh ibu ana. Ana selalu jadi penengah dalam pertengkaran mereka. Namun ana juga sering malah dimarahi sama ibu ana. Apakah ana berdosa membiarkan ibu ana bertengkar dengan orang tuanya? Karena ana pas jadi penengahnya selalu disalahkan. Sedangkan ana tidak lama lagi insyaallah mau menikah. Ya. Dan yang pasti ana bakalan berpisah rumah. Apakah dengan ana meninggalkan keluarga ana dan membiarkan mereka selalu bertengkar, ana berdosa? Mohon nasihatnya. Ya. Yang pertama, ya kita sama-sama doakan penanya untuk cepat-cepat menikah. Ya. Yang kedua, kewajiban adalah tentunya untuk beramar ma'ruf walaupun ke orang tua. Jadi beramar ma'ruf walaupun ke orang tua, yaitu memberikan pengarahan yang baik, nasihat yang baik kepada orang tua. Bilang kepada orang tua kita, tentunya untuk orang tua antum, ibu atau bapak, kita katakan surgamu dan nerakamu, gitu kan? Ibu dan bapak itu adalah surgamu dan nerakamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-walidu awsatu babil jannah fahfadhu. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya al-walid. Dia adalah pintu yang paling pertengahan. Maka Nabi SAW mengatakan, jagalah pintu ini atau engkau menelantarkannya. Dalam arti, para ibu, para bapak yang saya hormati dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ibu kita dan bapak kita ada pintu ke surga. Dan pintu surganya itu khusus al-walid. Dikatakan pintu yang paling tengah. Siapa yang di dunia ini melalaikan kewajibannya dan hak ibunya, jadi kewajiban dirinya, dan hak ibunya, maka dia dipastikan tidak akan bisa masuk ke surga lewat pintu ini. Dan siapa yang di dunia ini dia berbakti kepada dua orang tuanya, berbuat ihsan kepada orang tuanya, maka dia akan disediakan pintu ini. Jadi berikan nasihat yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, berikan ancaman bahwa Nabi SAW mengatakan istanibu sab'al mubiqat. Nabi SAW mengatakan jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Asyirku billah wa uququl walidain. Nabi SAW mengatakan jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Pertama adalah musyrik kepada Allah, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, antum mengumpulkan semua amal kebaikan, tapi antum celaka gara-gara tidak berbakti kepada 2 orang tua. Nah, maka berikanlah penjelasan-penjelasan yang cukup, kemudian bersabar atas ya dengan caciannya. Karena ciri ahli sunnah ya, lihat nih ciri ahli sunnah, ciri ahli tauhid yang akan sukses ya, siapa? La yakhafu lawmata la'im, la yaduru man khadalahum wala man khalafahum. Kalau antum ingin jadi juru dakwah, kalau antum ingin jadi ahli sunnah, maka jangan sedikit pun takut dengan siapa yang mencela kita, tidak sedikit pun takut dengan orang yang menyelisihi kita. Sampai kalau kita katakanlah musuh-musuh kita meletakkan matahari di tangan kita dan bulan di belah kiri kita, orang mukmin tidak akan takut ya. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu fi ibtigail qaumi in yamsasum qarhun faqad masal qaumu qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini potongan ayat ya, ayat yang pertama. Janganlah kamu sedih, wahai orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman itu tinggi? Dan janganlah engkau itu juga merendah, pesimis dalam mengejar musuh-musuh Islam. Dan jangan juga kita rendah dengan kekuatan musuh Islam. Enggak, orang mukmin tidak perlu takut ya. Orang beriman itu Pak Bu, berperang mati, ganjarannya surga. Dia hidup akan mendapatkan ghanimah, kemudian dia akan mendapatkan surga. Fayamutu aw yaglib, dia mati ataupun dia kalah. Ya, itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu hidupnya itu nikmat sekali. Beda dengan orang-orang kafir. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir takut dengan dunia ini. Kenapa? Karena mereka inginnya dunia saja. Orang beriman kalau tidak mendapatkan dunia, maka Allah akan memberikan nikmat nanti yaum al-qiyamah. Jadi enggak usah takut ya. Apalagi hanya dengan ibu gitu. Hanya dengan ibu umpamanya dihardik, ya tenang aja gitu kan. Dan antum juga harus catat, walaupun ibu antum menghardik, catat oleh antum, hardikan ibu itu tidak setara dengan kebaikan ibu kepada kita ya. Sejelek apapun ibu kepada kita, kalau antum timbang, tetap tidak akan seimbang dengan kebaikannya kepada kita. Makanya hatta ibunya kafir, hatta ibunya ahlu maksiat, ihsannya harus tetap ada. Yang tidak boleh kita berwala kepadanya, mencintainya itu dan sebagainya. Itu harus kita pahami ya di sini. Ya, mungkin masih ada, silakan. Ya. Baik, bismillah, Ustadz, apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bersafar keluar kota untuk menuntut ilmu, dan sampai mana batasannya Ustaz jika tanpa mahram? Ini banyak terjadi di kalangan kami para akhwat, sampai rela keluar kota sendirian atau rombongan tanpa mahram Ustaz. Ya, seyogianya tidak boleh bagi wanita safar untuk mencari ilmu tanpa mahram. Jadi safar mencari ilmu tanpa mahram. Ya. Kecuali dalam hal mungkin yang ada hari ini, bahwa anak-anak kaum muslimin, artinya adalah banatul muslimin, anak-anak wanita kaum muslimin sekarang ditempatkan di sebuah lembaga-lembaga pendidikan yang safarnya diantar oleh oleh mahram-mahramnya, dan mereka tinggal di sana tidak mengapa insyaallah ya, sampai nanti Allah Ta'ala memudahkan untuk bangsa ini ya, di setiap daerah ada lembaga pendidikan yang bisa memenuhi keinginan masyarakat hari ini gitu kan. Karena hari ini ya kita punya problem yang sangat besar ya, bahwa pendidikan-pendidikan ini tidak memenuhi kebutuhan kaum muslimin gitu. Ya, di berbagai daerah ya, seperti ya saya kemarin pergi safar ke sana, ya ada satu daerah yang belum punya SD, apalagi punya SMP atau yang lainnya. Punya SD juga apa? Belum, ada yang punya SD, dan ini betul bimbingan ya daripada para ustaz untuk ya seperti antum juga mungkin ya, seperti di Tasik gitu. Tidak mungkin menyekolahkan SD hanya ke satu tempat. SD ke Tasik dari Singaparna gitu kan, tidak mungkin. Mesti orang Singaparna berpikir minimalnya punya apa? Lembaga pendidikan SD. Tapi juga jangan asal-asalan bikinnya gitu ya. Artinya harus konsultasi dengan orang ahli. Ya, harus ada timnya yang hebat supaya pendidikan ini membuahkan, ya. Sebab kita wajib pahami hari ini, ya, kita harus sadar ya, pendidikan yang ada di kita ini sulit membangun sebuah kekuatan manusia. Ya, apa yang terjadi, maaf, saya tidak berbicara tentang pemilunya gitu ya. Tapi apa yang terjadi, kisruh tentang pemilu, salah satunya setiap TPS dan sebagainya. Kenapa? Karena orang kita tidak terbiasa mengikuti SOP kerja, ya, mampu bagaimana untuk melaksanakan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak membuahkan orang cerdas, mampu bekerja gitu kan. Sehingga terjadi apa-apa ya. Ini juga berkaitan. Saya tidak berbicara tentang pemilu siapa yang menang ya, bukan itu yang saya itu kan. Tapi kita berbicara tentang dunia pendidikan di tengah-tengah bangsa ini, dan ini harus dipikirkan oleh kita para dai, terutama mungkin pemimpin-pemimpin negara ini. Kita jadi introspeksi. Kenapa gitu? Enggak bisa gitu ya. Setiap daerah itu rapi gitu ya. Bagaimana SOP apa itu mengantarkan ini dengan negara yang seperti ini? Kenapa? Karena buah dari pendidikannya gitu. Memang baru pendidikannya itu baru diajarkan buku, dikasih soal, dikasih nilai gitu kan. Itu aja yang kita dapatkan hari ini dari dunia pendidikan itu. Adapun untuk cakap hidup ya, bisa kerja ya, kerjanya punya kompetensi, kerjanya punya kode etik, kita hari ini sangat minim sekali gitu ya. Itu lagi. 2 menit. Satu pertanyaan lagi dari Ustaz. Ustaz, pada pembahasan tadi terkait gambar kabar gembira untuk para wanita yang bersabar apabila ditimpa musibah ditinggal meninggal anaknya, jika anaknya itu keguguran Ustaz, apakah ada pada usia tertentu hingga dikatakan itu menjadi kabar gembira untuk nah, ya sama walaupun keguguran. Walaupun keguguran artinya tetap itu masuk dalam makna hadis ini. Jadi tidak mesti dia apa lahir ke dunia dalam keadaan hidup dulu kemudian meninggal dunia, tidak. Termasuk keguguran ya, itu juga masuk dalam makna hadis ini. Ketika orang itu ditimpa musibah, ditinggal mati oleh yang dia cintainya dari anak yang belum dewasa, maka dia akan mendapatkan pahala itu ya, dengan syarat ihtisab, dia berharap kepada pahala itu. Udah. Ada lagi masih? Hukum pajak bagi muslim di negara Indonesia, apakah termasuk dari hadis membolehkannya membayar pajak dengan kaidah bahwa harta kami diambil paksa dengan pajak, atau apakah kami boleh berhutang jika kami belum membayar pajak walau kami sebenarnya mampu untuk membayarnya, Ustaz? Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan hanya jawaban fikihnya, tetapi perlu perjalanan sisi lain. Yang jelas pajak itu ada dua jenis. Ada pajak dalam arti itu sebuah keboliman mutlak dari seorang pemimpin. Dalam arti untuk kekayaannya dan sebagainya dia memungut pajak. Seperti mungkin yang kita dapatkan cerita raja-raja terdahulu ya. Nah ini pajak yang sudah barang tentu bentuk keboliman. Ya. Tapi yang kedua ada pajak yang itu kembali kepada kaum muslimin, artinya kembali kepada rakyatnya. Jadi pajak yang ditetapkan oleh satu negara atau seorang pemimpin yang itu kembali kepada rakyatnya. Ya, seperti apa yang terjadi di negara-negara hari ini. Nah, maka para ulama berbeda pendapat tentang ini. Gitu. Ya, dia berbeda pendapat ulama tentang ini. Dan dalam kesimpulannya bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk sobar ketika adanya poin-poin ini. Gitu. Bersobar untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh pemimpinnya. Dan tentunya perubahan itu tidak akan terjadi kecuali dengan perubahan agama kita, perubahan pemahamannya. Gitu. Dalam arti kita tetap wajib untuk membayarnya hari ini. Gitu. Dan kita wajib untuk mentaatinya hari ini, untuk membayar apa? Pajak. Ya. Dan tentunya di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa pajak yang ada hari ini, intinya adalah pajak yang itu bukan bentuk apa permintaan seorang pemimpin untuk dirinya, kan? Ya. Walaupun itu tidak lepas tergantung siapa pemimpinnya, ya. Tapi pajak yang ada hari ini adalah kembali kepada kebutuhan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bahwa kita diwajibkan untuk taat di masa-masa apa? Fitnah. Jadi di masa-masa apa? Fitnah. Kita tidak boleh untuk membangkang, kita tidak boleh untuk apa? Memberontak. Dan orang-orang beriman diperintahkan untuk apa? Untuk sabar di sini. Sehingga di dalam hadis kan, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Walaupun ia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, menderamu, maka ismawa, dengar dan taat. Ila figari, taatilah kecuali kalau dia memerintah dalam perkara yang tidak ada maksiat, apa di dalam perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala, pada maksiat Allah Ta'ala. Tapi dari sisi yang lain, tentunya pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mampu mengelola negaranya dan mampu mengelola hasil buminya dan mampu mengelola zakat. Jadi pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mampu mengelola negaranya, mengelola tentang tanah airnya, mengelola alamnya, ya, mengelola hasil buminya, mengelola bahan tambangnya untuk negaranya. Dan yang kedua, mampu mengelola zakat. Itu adalah pemimpin yang tentunya yang akan mendapatkan naungan Allah nanti yaumul qiyamah. Ya. Karena memang ada larangan bagi seorang pemimpin mengambil pajak. Ada hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga pemungut pajak, gitu kan. Ya, tidak akan masuk surga pemungut apa? Pajak. Maka pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu mengelola negaranya. Apalagi Indonesia ini tongkat pun jadi apa? Tanaman. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memilihkan bagi kita adalah pemimpin yang menegakkan keadilan. Dan pemimpin yang mampu memberikan kebaikan bagi bangsanya. Pemimpin yang memberikan kebaikan bagi rakyatnya. Yang ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan apabila kita diberikan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang kita inginkan, nah ini poin penting ya, saya sampaikan di sini. Ya. Jadi apabila kita sekarang mendapatkan pemimpin yang berbeda dengan kita hari ini, maka bagi umat Islam itu pertama ihtisab kepada Allah. Dalam arti kita sabar dengan apa yang menimpa kepada kita. Yang kedua, muhasabah diri. Bahwa tidak dipungkiri lagi bahwa siapa yang memimpin kita adalah gambaran kita. Jadi dalam arti kalau kita ingin adanya perubahan, maka lakukan perubahan dalam masyarakat ini secara signifikan. Baru nanti akan datang pemimpin yang sesuai dengan kita. Sesuai dengan keimanan kita dan sesuai dengan ketakwaan kita. Maka oleh sebab itu, para da'i, para ustadz, para kiai tidak boleh melupakan dua poin untuk merubah negara ini. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan dakwah, dengan pendidikan. Karena orang-orang yang akan memimpin setelah kita, yang akan menjadi kepala desa, yang akan menjadi camat, yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi gubernur, dan yang akan menjadi presiden kita, yang akan menjadi mungkin dari mulai orang yang menjadi kapolresnya, yang menjadi poldanya, yang menjadi kapolrinya, semua adalah orang-orang yang paham agama Islam, orang-orang yang mengamalkan Islam. Maka disitulah akan tegak syariat Islam, akan tegak agama Allah Ta'ala, dan akan tegak keadilan. Maka kita tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lain selain kita disibukkan dengan mendidik manusia ini, dan itu adalah merupakan janji Allah Ta'ala untuk kita semua, ya, itu. Ya. Dan jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lihat bahwa Nabi SAW mengatakan akan datang setelah kalian adalah perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang menggigit kalian. Para sahabat bertanya, afalan nunabiduhum? Afalan nuqatiluhum? Wahai baginda Rasulullah, apakah kita memeranginya? Apakah kita mengkudetakannya? Apakah kita mengkudetanya? Maka Nabi SAW mengatakan, isbir, sabarlah. Dan kalimat terakhir saya juga ingin menyampaikan kepada kita hari ini, agar kita bersabar maksudnya. Anas bin Malik pernah mendapatkan keluhan dari kaum muslimin di zamannya, seperti kita hari ini mengeluh ke ustaz gitu. Kaum muslimin mengeluh kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang keboliman Hajjaj ibn Yusuf, membunuh para ulama, memenjarakan para ulama. Maka apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Isbiru, sabarlah katanya. La ya'ti zamanun illa huwa asyarru mimma qablahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ingat kalian sabar nih. Karena tidak akan datang tahun kecuali akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Dan demikianlah aku mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kalian sampai engkau bertemu dengan Rabbmu. Nah, ini nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita. Dalam arti kita berharap kepada Allah datang pemimpin yang terbaik buat kita. Datang pemimpin yang kita harapkan. Tapi jika takdir lain dan Allah menguji kita, kewajiban kita dua poin tadi. Ihtisab kepada Allah, sabar, dan yang kedua kita melakukan langkah-langkah lain, berdakwah, pendidikan untuk merubah negara ini. Dan ini adalah kewajiban kita. Dan kita tidak boleh dilalaikan dengan apapun. Agar kita bisa menjadi yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.